Konsultasi Syariah. Mempekerjakan orang lain dalam mudharabah. Pertanyaan. Dalam akad kerjasama bagi hasil, pengelola mengajak orang lain untuk ikut bekerja namun digaji. Bolehkah gaji ini diambil dari modal? Terima kasih. Jawaban. Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Dalam akad mudharabah atau kerjasama mengembangkan usaha dagang, ada dua pihak sebagai subjek. 1. Sahibul mal atau pemilik modal. 2. Mudharrib atau pengelola modal. Keterlibatan sahibul mal dalam akad ini adalah modal yang dia berikan. Sementara keterlibatan mudharrib adalah kerja yang dia lakukan dalam mengelola modal. Karena keterlibatan inilah, masing-masing memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan. Sebagaimana pula masing-masing juga memiliki peluang terjadinya risiko kerugian. Untuk itulah, jika keterlibatan ini tidak ada, maka masing-masing tidak memiliki hak untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, mudharrib tidak mau bekerja, tapi semua dia limpahkan ke orang lain yang mengerjakannya, kemudian gaji orang yang bekerja itu diambilkan dari modal. Profesor Dr. Hasan Abdul Ghani dalam risalahnya Al-Ahkam Al-Fiqhiyah Al-Muta'alliqah Bi'aqad Al-Mudharrabah menyebutkan bahwa untuk mengukur kerja apa yang boleh meminta bantuan orang lain, dirinci menjadi dua. 1. Kerja yang tidak mungkin ditangani mudharrib sendiri, baik karena ketidakmampuannya mengelola itu, atau karena faktor lain, misalnya jika ditangani mudharrib, bisa membahayakan kelangsungan mudharabah. Dalam hal ini, mudharrib bisa mempekerjakan orang lain, dan upahnya dijadikan sebagai biaya operasional mudharabah. 2. Kerja yang sangat mungkin dilakukan mudharrib, sehingga tidak perlu bantuan orang lain. Dalam hal ini, mudharrib tidak boleh mempekerjakan orang lain dan dibebankan sebagai biaya operasional mudharabah. Karena bagi hasil yang menjadi peluang penghasilan mudharrib adalah ganti dari kerja yang wajib dilakukan mudharrib. Sehingga jika mudharrib tetap mempekerjakan orang lain, biaya operasional dibebankan kepada harta pribadinya dan bukan pada modal mudharabah. Dan ukuran berat dan tidaknya kerja semacam ini kembali kepada urf atau tradisi yang berlaku di masyarakat. Dalam hal ini berlaku kaidah, adat dan kebiasaan masyarakat menjadi acuan dalam menetapkan hukum. Selanjutnya, gaji untuk orang yang dipekerjakan oleh mudharrib, jika memang itu dibutuhkan, boleh dijadikan sebagai biaya operasional. Dan biaya operasional untuk pengembangan usaha dalam akad mudharabah boleh diambil dari modal mudharabah, seperti transportasi, iklan, perjalanan, dan semua kebutuhan real untuk pengembangan usaha mudharabah. Standar kebutuhan real dalam hal ini kembali kepada urf atau kebiasaan yang berlaku di masyarakat, kecuali jika ada kesepakatan antara sahibul mal dengan mudharrib. Dan ini masuk dalam ranah teknis, sehingga kembali kepada tradisi yang berlaku di masyarakat atau kesepakatan yang dibuat bersama. Sementara biaya yang tidak termasuk operasional mudharabah tidak boleh dibebankan ke modal mudharabah, tapi ditanggung sendiri oleh mudharrib, seperti nafkah keluarga, konsumsi di luar kerja mudharrib, dan seterusnya. Demikian, Allahu a'lam.